بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. طيب إخواني رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang baru, yaitu tentang sebab kelemahan hadis yang selanjutnya, yaitu mukhalafatul dhiqat. Kalau kemarin itu inqita'il sanad, ya terputusnya sanad, maka insyaallah kita akan masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu mukhalafatul dhiqat, penyelisihan kepada rawi dhiqat. Qala hafizahullahu ta'ala, idza kana sababu ta'ni fi rawi mukhalafatahu lithiqat wa huwa sababu sabi' fayuntaju an mukhalafatihi lithiqat khamsatu anwa'in min ulumil hadis. Apabila sebab celaan kepada seorang rawi adalah penyelisihan kepada rawi yang thiqat, dan ini merupakan sebab yang ketujuh, maka lahir dari penyelisihan tersebut, penyelisihan terhadap rawi-rawi yang thiqat tersebut, lima jenis ulumul hadis. Ada lima jenis hadis yang muncul, ya, istilah yang muncul karena penyelisihan kepada rawi yang thiqat. Wahia, yaitu al-mudraju, wal-maqlubu, wal-mazidu fil muttasil asanid, wal-muttaribu, wal-musahhaf. Ada mudraj, ada maqlub, ada mazid fi muttasil asanid, adal muttarib, gonjang, dan musahhaf. Fa in kana mukhalafatu bi taghyiri siyakil isnad aw bi damji mauqufin bi marfu'in fa yusamma al mudraj. Ya, apabila penyelisihan tersebut dengan perubahan susunan sanad atau menyelipnya sesuatu yang mauquf kepada sesuatu yang marfu', maka disebut mudraj. Ya, seperti ucapan Abu Hurairah, wailul min aqabi minan nar. Ya, asbigil wudu wailul lil aqabi minan nar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asbigil wudu, tunaikan wudunya dengan baik, ya. Wailul lil aqabi minan nar, celaka dari mata kaki terhadap neraka. Ya. Hati-hati dengan mata kaki kalian, ya, nanti dia akan mendapatkan api neraka. Maka ucapan asbigul wudu ini ucapannya Abu Hurairah yang terselipkan di dalam matan. Adapun wailun lil aqabi minan nar, ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini contoh mudraj. Kemudian wa in kana al mukhalafatu bi taqdimin aw ta'khir fa yusammal maqlub. Kalau penyelisihannya itu dengan mengedepankan dan mengakhirkan, maka ini disebut sebagai maqlub. Ya, disebut sebagai maqlub. Ya, contohnya ada rawi yang bernama Ka'ab bin Murrah, diriwayatkan dalam riwayat yang lain Murrah bin Ka'ab. Kebalik namanya. Ini maqlub namanya. Kemudian di dalam hadis ada juga hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Sebagian rawi meriwayatkan kebalik, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Baik. Wa in kanat mukhalafatu bi ziyadati rawin fa yusamma al mazid fi muttasil asanid. Kalau dia penyelisihannya itu dengan tambahan rawi, jadi yang lain meriwayatkan, misalnya ada 4 rawi antara mereka dengan Rasul, ya, dengan apa, misalnya ada seorang rawi meriwayatkan, kemudian dia tambahkan di antara sanad itu ada salah satu rawi, dia tambahkan dalam sanadnya, maka itu disebut al mazid fi muttasil asanid. Al mazid fi muttasil asanid. Kemudian wa in kana al mukhalafatu bi ibdali rawin bi rawin aw bi husuli tadafu fil matan wala murajjih fa yusamma muttarib. apabila penyelisihan itu dengan mengganti satu rawi dengan rawi yang lain, atau terjadinya kontradiksi pada matan tanpa ada yang menguatkan, wala murajjih, tanpa pentarjih, fayusammal muttarib, maka disebut sebagai muttarib, hadis yang goncang. Contohnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mali haqqun siwa zakah, harta itu enggak punya hak kecuali cuma zakat. Ya, kemudian diriwayatkan juga, inna fil mal haqqun siwa zakah, sesungguhnya pada harta itu terdapat hak selain zakat. Ini kan kontradiksi. Yang satu, riwayat yang pertama mengatakan enggak ada hak lain dari zakat itu kecuali dari harta itu kecuali zakat saja. Ada pun riwayat yang kedua mengatakan bahwa sesungguhnya harta itu yang punya hak cuma apa? Zakat saja. Yang harus dikeluarkan cuma zakat saja. Maka ini enggak bisa digabung. Gimana ini? Nah, ini namanya muttarib. Ini namanya muttarib. Wa in kanat al-mukhalafatu bitaghyiri lafzi ma'a baqa'i siyaq fa yusamma musahhaf. Apabila penyelisihan tersebut dengan perubahan lafaz, ya, adapun susunannya tetap sama, maka disebut mushahaf. Mushahaf, nanti kita sebutkan bagaimana contohnya. Wa ilaika tafsil al-bahth fiha ala tawali. Maka bagi kalian atau bagi Bu, perincian dari pembahasan ini sebagai berikut. Jadi ini 5 hadis yang yang dhaif, karena mukhalafatu li thiqat, penyelisihan terhadap rawi yang thiqat. Sekarang kita sebut, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, al-mudraj. Al-mudraj. Al-mudraju, mudraj itu artinya terselip, ya, diselipkan. Ta'rifuhu lughatan ismu maf'ulin min adrajtu. Asy-syai' fi syai'. Secara bahasa, ya, namanya mudraj itu adalah isim maf'ul dari adrajtu. Adrajtu syai' fi syai' idza adkhaltuhu fihi, apabila aku memasukkannya di dalamnya. Kalau ada orang mengatakan adrajtu syai'a fi syai', ya, aku mudrajkan ini kepada sesuatu, artinya apa? Idza adkhaltuhu fi, kalau aku memasukkan ke dalamnya. Ya, nih. Nih contohnya. Adrajtu syai' fi syai'. Ya. Artinya apa? Aku menyelipkan sesuatu pada sesuatu. Wa dhammantuhu iyyah, dan aku selipkan, aku masukkan. Ini maksud idraj. Wastilahan ma ghayyara siyaqu isnadihi au udkhila fi mathi ma laysa minhu bila faslin. Ya. Adapun secara istilah, apa yang berubah susunan sanadnya atau dimasukkan ke dalam matannya, apa yang bukan merupakan bagian matan bila faslin, ya, tanpa adanya pemisah. Ya, jadi enggak diketahui, seolah-olah itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pemisah. Ya. Wa aqsamuhu, kata beliau, pembagiannya al-mudraju qisman, mudrajul isnad wa mudrajul matan. Mudraj itu ada 2 jenis, ya, mudrajul isnad wa mudrajul matan. Yang pertama, mudrajul isnad, ta'rifuhu huwa ma ghayyara siyaqu isnadih. Adapun mudrajul isnad, ya, artinya adalah apa yang berubah susunan sanadnya. Min suwarihi ayyasu qarawi al-isnada fayaridha lahu aridun fayaqula kalaman min kibali nafsihi fayadhunnu ba'du man sami'ahu anna dhalikal kalam wa matnu dhalikal isnad fa yarwiyahu anhu. Ya, seorang rawi menyampaikan sanad, lalu kemudian dia paparkan sanad tersebut, lalu dia pun mengucapkan suatu kalimat dari dirinya sendiri. Ya, dia enggak maksudkan itu sabda Rasulullah. Ya, misalnya dia lagi meriwayatkan, ya, meriwayatkan sebuah hadis, dia sampaikan sanadnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dia ngeliat orang. Dia komentar tentang orang tersebut. Orang sebagai orang yang mendengar, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dia inginkan, dia cuma komentar tentang sesuatu. Nah, ini pentingnya seorang guru, dia memperhatikan Betul, tentang apa yang dia sampaikan. Ya. Jadi orang mengira bahwa itu ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Disisipkan, tersisip, bukan disisipkan ya, tersisipkan ketika dia menyampaikan hadis. Ya, fa yadhunnu ba'du man sami'ahu anna dzalikal kalam wa matnu dzalikal isnad. Maka sebagian orang yang mendengar mengira bahwa ucapan tersebut ya merupakan matan dari sanad tersebut, fa yarwiyahu anhu. Ya. Maka dia pun meriwayatkan dari orang tersebut dengan tambahan tadi. Kadzalika kadzalika fataghayyuru siyaqil isnad. Ya. Demikian juga au kadzalika fitaghayyuri siyaqil isnad. Demikian juga pada perubahan siyaq isnad. Contohnya. Kisah Tsabit bin Musa Az-Zahid fi riwayatihi. Kisahnya Tsabit bin Musa, ya, seorang sosok yang zuhud dalam riwayatnya. Man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhuhu bin-nahar. Ya, ada teks hadis, barang siapa yang banyak salat malam, maka wajahnya di siang hari akan cerah. Akan baik wajahnya. Wa aslul kisah anna Tsabit bin Musa dakhala ala Syarik bin Abdullah. Kisahnya begini. Ya, Tsabit bin Musa masuk ke majlisnya Syarik ibn Abdullah Al-Qadi. Ya. Wa huwa yumli. Ketika itu dia sedang mendiktekan hadis. Jadi Tsabit bin Musa masuk ke majlisnya Syarik bin Abdullah dalam keadaan Syarik bin Abdullah sedang mengimlakkan atau mendiktekan hadis. Wa yaqul. Ya. Syarik mengatakan, haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, menceritakan kepada kami A'mash dari Abi Sufyan dari Jabir bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, ya, wasakata liyaktuba al-mustamli. Maka kemudian Syarik bin Abdullah berhenti sebentar agar orang menyelesaikan penulisan hadisnya. Jadi diktein lagi diktein hadis ya. Qala haddatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah falamma nadhara ila Tsabit qala man kathurat salatuhu bil-lail hasuna wajhu bin-nahar. Kemudian dia melihat Tsabit bin Musa. Tsabit bin Musa adalah seorang yang dikenal dengan ibadah dan kezuhudannya, maka dia mengatakan, barang siapa yang banyak sholat malam, maka wajahnya di siang hari akan cerah. Wa qasada dzalika tsabitan di zuhdihi wa wara'ihi. Yang dia inginkan adalah Tsabit. Dia memuji Tsabit karena kezuhudan dan wara'nya. Fadzanna Tsabit annahu matu dzalikal isnad. Maka Tsabit bin Musa mengira inilah matan dari sanad tadi. Nabi mengatakan, nah, fakana yuhadithu bihi kadzalik. Kemudian Tsabit bin Musa pun menyampaikan, ya, hadis ini. Faham tu, boh? Ya, jadi ini idraj pada sanad. Ya, karena itu lagi sanad, tiba-tiba dimasukkan. Ya, dia melihat Tsabit bin Musa, dia, kok Tsabit bin Musa ada di majelis saya ini. Nah, kemudian dia memberikan pujian kepada Tsabit bin Musa. Baik, ini mudraj dalam sanad ya. Kenapa? Karena dia belum masuk matan ini. Belum masuk matan Nabi sallam. Ya, belum masuk. Jadi dia masih dianggap sebagai tambahan pada sanad. Sanadnya ya harusnya matannya bukan itu, tapi dia sampaikan matan yang lain. Hah? Gagal fokus. Iya, misalnya lagi ngomong ini tiba-tiba ngomongin pemilu, kan? lagi ngomong ini tiba-tiba ngomong pemilu, ya, jadi fokusnya berbeda. Kadang-kadang sering berceramah tuh, ngeliat sesuatu, ngomong, bahas sesuatu itu terus sampai mana tadi kita? Sampai mana tadi kita? Oh, terus ngomong masalah demokrasi, wah, ini lah fokus demokrasi. Pernah kejadian itu? Sampai mana tadi kita? Baik, yang kedua mudrajul matan. Tarifuhu ma udkhila fi matnihi ma laisa minhu bila faslin. Mudrajul matan definisinya adalah apa yang dimasukkan ke dalam matan dan dia bukan merupakan matan tersebut bila faslin, tanpa adanya pemisah. Nah, kalau ada pemisah dia enggak disebut mudraj ya. Jelas ya, jelas bahwa itu bukan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, ini terkadang tanpa pemisah. Zaman dulu kan belum ada tanda baca. Nah, ini yang membuat orang bingung. Ya. Membuat orang bingung dan mengiranya sebagai hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Qala aqsamuhu thalathatun wahya, ya, bagiannya ada tiga, jenisnya ada tiga. Yang pertama, ayakunal idraju fi awalil hadith wa huwa qalil lakinnahu aktsar min wuqu'ihi fi wasatihi. Ya, al idraj itu muncul di awal hadith dan ini sedikit sekali. Agar tetapi kebanyakan apa lebih banyak daripada kemunculannya di tengah. Bagian dua. Bagian dua, ayakunal idraj fi wasatil hadith wa huwa aqall min awal. Jadi mudraj di tengah, mudraj di tengah ini paling sedikit, kemudian mudraj di awal nomor dua, terakhir ayakunal idraj fi akhiril hadith wa huwa ghalib. Ya, mudrajnya muncul di bagian akhir hadith. Yang demikian ini adalah keadaan mayoritas al idraj. Taib. Ya. Sekarang al-amthilah, amthilatun lahu. Misalul liwuku ila idraj fi awalil hadith. Wa sababu anna rawi yakulu kalaman yuridu ayyastadilla alaihi bil hadith. Munculnya idraj di awal hadith. Sebabnya seorang rawi mengucapkan ucapan tersebut untuk beristidlal dengan hadith. Faya'ti bihi bila faslin. Akan tetapi dia mengucapkannya tanpa adanya pemisah. Fayatawahhamu, fayatawahhama as-sami'u anna kulla hadith. Maka kemudian rawi mengira semua yang dia ucapkan itu hadith. Padahal dia mengucapkan ucapannya terlebih dahulu, ucapan dia terlebih dahulu, kemudian baru ya, kalau dia apa, dia mengucapkan ucapan dia, kemudian dia sebutkan dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma antara ucapan dia ini dengan dalil nggak dipisahin. Ya, ini beliau punya opini seperti ini. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena Rasul mengatakan seperti ini. Tapi itu tanpa memberikan pemisah. Nanti jelas dengan contohnya. Wasallahu anna rawi yaqulu kalaman yuridu yastadilu alaihi bil hadits. Faya'ti bihi bila fasl. Fayatawahhamu wa yatawahhama asami'u anna qulla hadith. Misal, ma rawahu al-Khatib min riwayati Abi Qatan wa Syababah farraqahuma an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Khatib ya dari riwayat Abi Qatan dan Syababah. Ada dua periwayatan, an Syu'bah dari Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu waidun lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celaka bagi mata kaki-mata kaki ya, dia terancam dengan neraka. Ini ucapan yang diriwayatkan oleh Al-Khatib bahwa ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah wudu, celaka bagi mata kaki ya dengan ancaman neraka. Wa qawluhu asbigil wudu mudrajun min kalami Abi Hurairah. Maka ucapan sempurnakanlah wudu, maka ini merupakan mudraj dari ucapannya Abu Hurairah. Yang mengucap adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kama yubayyinu dzalika riwayatul Bukhari an Adam an Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Ya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari dari Adam, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Qala asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qaal wailun lil aqabi minan nar. Nah, ini ucapan yang benar ya. Sempurnakanlah wudu karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ya, celaka bagi mata kaki dia mendapatkan ancaman neraka. Paham semua? Paham ya? Jadi Abu Hurairah itu pengen berdalil, dia mengatakan, ayo sempurnakan wudhu kalian, karena Nabi mengatakan demikian. Nah, orang mengira ucapan sempurnakanlah wudhu ini adalah ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu ucapannya Abu Hurairah. Paham tumu? Paham ya? Mudraj di awal sanad. Misal di wuku idraj fi wasatil hadis. Contoh terjadinya idraj di pertengahan hadis. Hadis Aisyah fi bad'il wahyi. Contohnya adalah hadisnya Aisyah di permulaan wahyu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannatsu fi ghari Hira. Kata Aisyah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan at-tahannuts di gua Hira. Wa huwa ta'abbud al-layali dzawati adad, yaitu beribadah pada malam hari ya sejumlah hari tertentu. Wa qawluhu wa huwa ta'abbud mudrajun min kalami Zuhri. Wa huwa ta'abbud ini adalah mudrajnya yang diambil dari ucapannya Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri itu coba jelasin, coba menafsirkan, karena istilah tahannus itu asing. Maka dijelaskan oleh Zuhri yang dimaksud dengan tahannus itu adalah ta'abbud, ibadah. Faham temu? Ya. Maka ini adalah mudraj di tengah sanad. Qala misaluhu li wuqu'il idraj fi akhiril hadis. Contohnya terjadinya idraj pada akhir hadis. Hadis Abi Hurairah marfu'an. Hadis Abu Hurairah secara marfu' lil abdil mamluk ajran. Ya, bagi seorang hamba yang menjadi budak, dia mendapatkan dua pahala. Walladhi nafsi biyadihi. Ya, laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Maka demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, demikian juga haji dan berbakti kepada ibuku, ya, maka aku lebih suka aku meninggal dalam keadaan menjadi budak. Ya. Kontradiksi ya. Kenapa? Ada, kalau ini disematkan kepada Nabi, kita akan dapatkan beberapa kontradiksi. Ya. Nabi mengharapkan dirinya jadi budak. Kalau bukan karena jihad di sabilillah, kemudian haji dan berbakti kepada ibu. Ya. Berbakti kepada ibu, kan beliau ibunya sudah meninggal tuh. Maka ucapan waladhi nafsi biyadihi min kalami Abi Hurairah liannahu yastahil ayyasdura dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya dan seterusnya ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Kenapa? Karena tak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian. Liannahu la yumkinu ayyatamannar ariq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berharap beliau menjadi budak. Wali anna ummahu lam takun maujudatan hatta yabarroha. Dan ibunya sudah enggak ada sampai dia bisa berbakti, ya. Tapi kan ibunya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Sehingga apa yang diucapkan ini merupakan ucapannya Abu Hurairah. Qala dawail idraj, sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya idraj. Dawail idraj muta'addidah asyharuha ma yali. Sebab-sebab idraj itu banyak. Yang paling masyhur adalah yang pertama bayanu hukmi syar'i. Untuk menjelaskan hukum syariat. Ya, seperti ucapannya Abu Hurairah tadi, asbighul wudu, ya. Dalilnya apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Kemudian yang kedua istinbatu hukmi syar'i an hadis qabla an yatimmal hadis. Dia ingin beristinbat dengan hadis, ya, untuk apa? Sebelum dia menyempurnakan hadisnya. Kemudian yang ketiga syarhu lafdin gharibin fil hadis, untuk menjelaskan suatu hal yang gharib, suatu hal yang gharib, suatu hal yang asing, tahannuf tadi dilakukan oleh Az-Zuhri. Ya. Kaifa yudrakul idraj? Yudrakul idraj bi umur. Bagaimana kita bisa mengetahui adanya mudraj? Ya. Yang pertama, wurudul hadis munfasilan fi riwayatin ukhra. Ya. Hadis diriwayatkan secara terpisah pada riwayat yang lain. Contohnya, li'anna fa'inna Abul Qasim qol. Nah, ada pemisahnya. Kita tahu bahwa dalam riwayat yang lain itu terjadi idraj. Karena dalam riwayat ini disebutkan fa inna Abul Qasim qala wailul lil aqabi minan nar. Ucapan Nabi itu dimulai dari wailul lil aqabi minan nar. Kemudian yang kedua, tansisu alaihi min ba'dil a'immah al-mutali'in. Nas dari sebagian para imam yang banyak penelitiannya, yang luas penelitiannya. Kemudian yang ketiga, iqrarur rawi binafsihi annahu adroja hadal kalam. Pengakuan dari sang rawi terhadap dirinya sendiri bahwa dia yang telah melakukan idraj dalam ucapan tersebut. Kemudian yang keempat, istihalatu kaunihi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kemustahilan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal tersebut, seperti kasus pengharapan diri menjadi seorang budak. Hukmul hidraj. Al-idraju haramun bi ijma'il ulama minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim. Wa yustathna min dzalika ma kana li tafsirin gharibin fa innahu ghairu mamnu'in wa lidzalika fa'alahu Az-Zuhri wa ghairuhu minal a'immah. Hukum idraj haram menurut para ahli hadis dan para fuqaha dan yang selain mereka, dikecualikan apabila itu untuk tafsir kalimat-kalimat yang masih asing. Ya. Maka yang demikian tidaklah terlarang kalau dia untuk menafsirkan. Walidzalika fa'alahu Az-Zuhri wa ghairuhu min al-a'immah. Oleh karena itulah Zuhri dan yang selainnya melakukan hal tersebut. Jadi ada idraj. Ya, menafsirkan at-tahannuts. Kemudian terakhir, ikhwani fiddin, asyharul musannafat fihi, kitab-kitab yang ditulis para ulama yang terkenal tentang permasalahan idraj. Yang pertama, al-faslu lil-wasli al-mudraju fin-naqli lil-khatib al-Baghdadi. Kitab al-faslu lil-wasli al-mudraju fin-naqli. Kemudian, takribul manhaji bitartibil mudraj li-Ibni Hajar. Wa watalkhisun di kitabil khatib wa ziyadatun alaih. Kitabnya Al-Hafidh Ibn Hajar, Taqribul Manhaj Bitartibil Mudraj. Masya Allah. Yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Khatib wa ziyadatun alaih, disertai dengan tambahan-tambahan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nakif ilahuna fa insyaAllah wadan nadkhul fi babin jadidin al-maqlub. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib indakum.